Bila kau tahu sedapnya kawin, engkau takkan mau lama berpacaran. Bagaimanakah say sedapnya kawin? Coba ceritakan, ku ingin tahu. Lebih baik nanti engkau membuktikan. Kalau gitu say, aku mau say. Mari segera berumah tangga. Jangan lama-lama lagi, jangan lama-lama lagi. Besok saja kita kawin, besok saja kita kawin. Bila kau tahu sedapnya kawin, engkau takkan mau lama berpacaran. Bagaimanakah say sedapnya kawin? Coba ceritakan, ku ingin tahu. Lebih baik nanti engkau membuktikan. Kalau gitu say, aku mau say. Mari segera berumah tangga. Jangan lama-lama lagi, jangan lama-lama lagi. Besok saja kita kawin, besok saja kita kawin. Kita berbulan madu setelah seminggu kita kawin. Oh, mau kita ke puncak saja, di sana sedap hawanya dingin. Aku sangat setuju. Udara gunung yang dingin membuat suasana syahdu. Di sana kita akan lebih mesra, memadu cinta. Sangat setuju. Udara gunung yang dingin membuat suasana syahdu. Di sana kita akan lebih mesra, memadu cinta pengantin baru. Oh, oh, oh, mari ke puncak sekarang saja. Di sana kita berdua.